alhamdu, dan di atasnya adalah al-madhu, syukur, kemudian pujian, kemudian sanjungan. Setiap sanjungan berarti dia adalah pujian, dan tidak setiap pujian sanjungan, dan setiap kesyukuran berarti dia adalah pujian. Setiap pujian berarti dia adalah kesyukuran, dan tidak setiap kesyukuran adalah pujian. Kita sekarang melanjutkan membaca. Penulis rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala berkata, qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, al-farqu bainal hamdi wal madhi an yuqal al-ikhbaru an mahasinil ghair, imma an yakuna ikhbaran mujarradan min hubbin wa iradah, أو مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد، فالحمد إخبار عن محاسن الممدوح مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ابن القيم رحمه الله تعالى berkata, perbedaan antara الحمد dan al-madhu adalah pujian dan sanjungan. Apa perbedaannya? Pujian dan sanjungan. Pujian itu dalam bahasa Arabnya alhamdu, sanjungan al-madhu. Adalah dikatakan mengabarkan kebagusan sesuatu bisa berubah kabar semata tanpa disertai kecintaan dan kehendak, atau diiringi kecintaan dan kehendak. Jadi orang kalau misalkan ingin menggambarkan rumah itu indah, misalkan, bisa penggambaran itu dengan rasa cinta kepada rumah tersebut, atau bisa dengan tidak rasa cinta kepada rumah tersebut. Kemudian penulis mengatakan, apabila sifat yang pertama maka disebut al-madhu, dan jika sifatnya yang kedua maka disebut al-hamdu. Maksudnya adalah apabila seseorang mengabarkan sesuatu kebagusan tanpa rasa cinta, tanpa rasa keinginan, maka ini disebut dengan sanjungan. Ini disebut dengan sanjungan. Tetapi jika seseorang mengabarkan tentang kebagusan disertai dengan rasa cinta, rasa keinginan, maka ini disertai dengan, ini adalah pujian. Ini adalah pujian. Ini seseorang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia mengabarkan tentang kebagusan Allah. Mengabarkan tentang kebagusan Allah Subhanahu wa ta'ala disertai dengan rasa cinta dan rasa keinginan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan pujian. Adapun sanjungan, maka mengabarkan sesuatu kebagusan tanpa disertai dengan rasa cinta dan rasa kehendak. Ini disebut dengan sanjungan. Mudah-mudahan bisa memahaminya ya. Jadi orang misalkan memuji tentang Allah, maka dia mengatakan Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta yang telah memberikan rezeki kepada kita. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini berarti sedang memuji. Karena mengabarkan tentang Allah disertai dengan rasa cinta dan rasa kehendak. Di sana ada sanjungan. Mengabarkan tentang Allah tetapi tidak disertai dengan rasa cinta dan rasa kehendak. Menyanjung Allah. Allah Maha Indah. Allah Maha Perkasa. Allah Maha Kuasa. Nah, itu namanya apa? Sedang menyanjung. Jadi beda antara sanjungan dengan pujian. Kalau pujian mengabarkan kebagusan, kebaikan disertai dengan rasa cinta. Kalau sanjungan hanya sekedar mengabarkan kebaikan dan kebagusan. Dan dua-duanya Allah berhak untuk disanjung dan dipuji. Kemudian penulis mengatakan, وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الحمد والشكر ما حقيقتهما هل هما معنى واحد أو معنيان وعلى أي شيء يكون الحمد وعلى أي شيء يكون الشكر شيخ الإسلام علماء الإسلام abad ke-8 Hijriah Ibn Taymiyah rahimahullah pernah ditanya tentang alhamdu dan asyukru. Apakah hakikat keduanya? Apakah keduanya satu makna atau dua makna? Di mana digunakan alhamdu dan di mana pula digunakan asyukru? Nah, sekarang penulis membawakan perkataan Syekhul Islam tentang bedanya pujian dan kesyukuran. Kalau tadi bedanya pujian dengan sanjungan. Ini sekarang bedanya pujian dengan kesyukuran. Kita baca. Fa'ajaba rahimahullah biqawlih. Alhamdu yatadhammanul madha wassana'a alal mahmud. Bidhikri mahasinihi sawa'un kanal ihsan ilal hamidi aw lam yakun. Wasyukru la yakunu illa ala ihsanil mashkur ilal syakir. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان. Beliau mengatakan kata alhamdu yaitu pujian mengandung pujian dan sanjungan atas yang dipuji dengan menyebut kebaikan-kebaikannya. Sama saja kebaikan itu terhadap yang memuji atau kepada yang lainnya. Sedangkan syukur tidak digunakan kecuali atas kebaikan yang disyukuri terhadap yang bersyukur. Dari sisi ini, maka alhamdu lebih umum daripada syukur. Karena digunakan untuk keindahan dan kebaikan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala dipuji. Karena apa yang ada padanya dari nama-nama terindah, dan perumpamaan-perumpamaan tertinggi, serta apa yang diciptakannya pada pengakhiran dan permulaannya. Alhamdu mengandung pujian dan sanjungan atas yang dipuji dengan menyebut kebaikan-kebaikannya. Sama saja kebaikan itu dirasakan oleh dirinya ataupun oleh orang lain. Dari sini, ini yang patut kita perhatikan. Pujian. Pujian itu bedanya dengan kesyukuran. Kalau orang memuji Allah berarti dia menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Baik nikmat yang dia dapatkan atau yang orang lain dapatkan. Sedangkan kesyukuran memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan yang hanya dia ya dapati, yang hanya dia dapati. Dari sini kita lihat pujian lebih besar dibandingkan kesyukuran. Kenapa? Karena Allah itu dipuji bukan hanya karena nikmat yang kita dapatkan. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwa. Lihat, ucapan alhamdulillah yang telah memberikan aku makan. Itu apa? Pujian atau syukuran? Hah? Alhamdulillah yang telah memberikan aku makan. Hah? Lihat, pujian adalah kita memuji Allah karena kebaikan Allah. Baik kebaikan itu kita merasakannya atau orang lain merasakannya. Maka ketika kita makan, kemudian kita mengucapkan doa, alhamdulillah alladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanku ini, wa razaqanihi, dan memberikan rezeki kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada kekuatan dariku dan daya dariku. Ini berarti apa? Pujian atau kesyukuran. Dia bisa kesyukuran. Kenapa? Karena syukur adalah memuji Allah karena nikmat yang dia dapatkan. Dia bisa juga berupa pujian karena pujian adalah kesyukuran adalah bagian dari pujian. Tapi kalau orang mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menerbitkan matahari, menurunkan hujan, ini berarti apa? Pujian, bukan kesyukuran. Karena pujian itu lebih umum. Orang memuji Allah baik karena dapat nikmat Allah secara langsung atau karena kemuliaan, kebagusan Allah. Ya, itu namanya pujian. Adapun kesyukuran, ketika orang mendapatkan anak, maka dia bersyukur kepada Allah karena anaknya untuknya. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibar. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku anak saat aku sudah tua. Ya, ini ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan anak Ismail. Ini memuji atau bersyukur? Hah? Bersyukur. Jadi alhamdulillah, antum jangan terfokus pada kata-kata alhamdulillahnya, tetapi terfokus kepada lihat itu nikmat khusus untuk diri sendiri atau bisa dilaksanakan oleh orang lain. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kemudian penulis mengatakan, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi serta menjadikan padanya kegelapan dan cahaya. surat Al-An'am ayat 1. Ini adalah pujian karena mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah. Segala puji bagi Allah yang miliknya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan baginya pujian di akhirat. Lihat di situ ada kata-kata wa lahul hamdu, dan segala puji baginya di akhirat. Surat Saba ayat 1. Dan firman-Nya, Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, menjadikan malaikat sebagai utusan, memiliki sayap-sayap 2, 3, dan 4. Dia menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendakinya. Surat Fatir ayat 1. Nah, ini pujian atau kesyukuran? Pujian. Kenapa? Karena memuji Allah itu adalah mengabarkan tentang kebagusan Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sedangkan bersyukur kepada Allah menyebutkan pujian kepada Allah karena Allah telah memberi nikmat kepada kita. Maka disinilah yang disebut bahwa pujian lebih luas dibandingkan kesyukuran. Orang bersyukur karena dapat nikmat. Sedangkan orang memuji, dia bisa karena nikmat, bisa karena kebagusan Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Taib, tadi kalau alhamdu dengan al-madhu dibarengi rasa cinta dan tidak. Al-madhu dibarengi dengan mengabarkan kebagusan tanpa rasa cinta dan kehendak. Tapi alhamdu pujian mengabarkan tentang kebagusan dibarengi dengan rasa cinta dan kehendak. Ya. Kemudian kebalikannya alhamdu dengan asyukru, alhamdu memuji Allah dengan kebaikan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Asyukru memuji Allah karena Allah memberi nikmat kepada orang tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami ya bedanya. Bisa memahami enggak? Coba, ada yang ingin menjelaskan kepada kita semua? Apa itu bedanya al-madhu sanjungan dengan alhamdu? Pujian. Nah, saya tunggu 2 menit. Tinggal mikirin aja apa bedanya. Semuanya hampir sama. Ada yang nyoba? Silahkan. Tanpa disertai dengan rasa cinta. Kalau al-madhu sanjungan berarti menyanjung Allah dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah, ya, tanpa disertai dengan rasa cinta dan kehendak. Kalau al-hamdu pujian mengagungkan Allah, memuji Allah disertai dengan rasa cinta. Itu bedanya. Baik. Kemudian siapa yang bisa menjelaskan alhamdu dengan asyukru? Alhamdu dengan asyukru, apa bedanya? Kalau alhamdu memuji Allah, ya, memuji Allah tanpa mendapat nikmat dari Allah atau dengan mendapat nikmat dari Allah, itu alhamdu, pujian. Tapi kalau asyukru, memuji Allah dengan mendapat nikmat dari Allah. Jadi sama-sama dia prosesnya mendahulukan alhamdu, pujian. Tapi asyukru lebih khusus. Dari sini alhamdu lebih umum dibandingkan asyukru. Dilihat dari sisi, kalau alhamdu memuji Allah baik karena nikmat yang didapatkan atau karena nikmat yang orang lain dapatkan. Sedangkan asyukru memuji Allah karena nikmat yang dia dapatkan saja. Ya, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, وَأَمَّا الشُّكْرُ فَإِنَّهُ لَا يَكُنُ إِلَّا عَلَى الْإِنْعَامِ فَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْمَدْحِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. Adapun syukur, sungguh ia tidak terjadi kecuali atas nikmat. Nah, dapat uang, memuji Allah, itu namanya bersyukur. Dapat uang, mengucapkan alhamdulillah, itu namanya bersyukur. Ya. Maka ia lebih khusus daripada alhamdu dari sisi ini. Ya. Alhamdu lebih umum dibandingkan asyukru dari sisi bahwa orang beralhamdu berarti dia sedang memuji Allah baik atas kebaikan yang Allah berikan atau atas keindahan yang Allah miliki. Sedangkan asyukru memuji Allah atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya saja. Maka di sini alhamdu lebih umum, asyukru lebih khusus. Ya, saya ulangi sudah tuh berapa kali itu. Mudah-mudahan bisa dimaklumi, ya. Taib. Lakinnahu yakunu bil qalbi wal yadi wal lisan. Nah, ini sekarang. Akan tetapi ia bisa, maksudnya syukur bisa dilakukan dengan hati, tangan dan lisan. Seperti dikatakan afadatkumun na'ma'u minni thalatha yadi wa lisani wadhamiru almuhajjaba. Kenikmatan diberikan kepada kamu dariku sebanyak tiga, tangan, lisan, hati, dan hati yang tak tampak. Walihada qala ta'ala, oleh sebab itulah Allah berfirman, i'malu ala Dawud syukra. Sedang kerjakanlah wahai keluarga Daud kesyukuran. Jadi di sini orang bersyukur bisa dengan tiga, bisa dengan lisannya, bisa dengan apalagi hatinya, bisa dengan tangannya. Berarti cara bersyukur lebih banyak, yaitu dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, dengan hati perasaan bersyukur, dengan anggota tubuh mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Walhamdu innama yakunu bil qalbi wal lisan. Sedangkan alhamdu hanya dilakukan dengan hati dan lisan. Famin hadzal wajh asyukru a'ammu min jihati anwa'ih. Maka dari sisi ini syukur lebih umum dari sisi jenis-jenisnya. Wa asbabih, sedangkan alhamdu lebih umum dari sisi sebab-sebabnya. Wa min hadzal hadis, alhamdulillah ra'su syukur, faman lam yahmadillah lam yashkurhu. Termasuk dalam hal ini hadis yang berbunyi alhamdu adalah penghulu syukur. Barang siapa tidak memuji Allah, maka tidak mensyukurinya. Ya. Wa fi sahihi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha wa yashraba asy-syarbata fayahmaduhu 'alayha. Sungguh Allah ridha dari si hamba bila makanan lalu memujinya atas hal itu, dan minum minuman lalu memujinya atas hal itu. Ila akhiri kalami. Demikian beliau mengatakannya. Taib. Jadi begini para ikhwah, kalau kita lihat alhamdu dan asyukuru dilihat dari sisi sebab dan cara. Kalau dilihat dari sisi cara, sebab dulu deh, sebab. Sebab orang memuji, sebab orang bersyukur. Kalau dilihat dari sisi sebab, maka alhamdu artinya apa? Hah? Pujian. Lebih luas. Karena alhamdu bisa memuji Allah karena nikmat yang Allah berikan, atau karena kesempurnaan zat Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makan. Ini pujian. Segala puji bagi Allah yang maha pencipta langit dan bumi. Ini kesempurnaan. Paham? Baik. Sedangkan asyukru dilihat dari sebab kesyukuran, maka hanya satu, yaitu ketika dia dapat nikmat. Segala puji bagi Allah karena yang telah menghidupkan saya dan mematikan saya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada saya. Berarti bisa dikatakan asyukru lebih khusus kalau dilihat dari sisi sebab. Ya. Kalau dilihat dari sisi apa? Sebab. Baik. Kalau dilihat dari sisi cara, maka alhamdu pujian lebih khusus karena hanya bisa dengan dua, lisan dan hati. Sedangkan asyukru kesyukuran lebih umum atau lebih luas karena ada tiga, lisan alhamdulillah, hatinya bersyukur, kemudian anggota tubuh. Kita diberi mata kita gunakan untuk membaca Al-Quran, itu sedang memuji Allah atau sedang bersyukur kepada Allah? Bersyukur. Kita diberi lisan, kita gunakan untuk berzikir. Itu sedang memuji Allah atau sedang bersyukur? Hah? Bersyukur. Kita diberi lisan, kemudian kita ucapkan Alhamdulillah. Itu sedang memuji Allah atau sedang bersyukur? Ada pujian, ada kesyukuran. Ya, ada pujian, ada kesyukuran. Paham ini para ikhwah? Itu bedanya yang disebutkan oleh penulis kalau dalam bagan. Biasanya kalau dalam bagan itu mudah memahaminya. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, sampai mana tadi? Wabihi yatabayyanu anna bainal hamdi wa syukri umuman wa khususan min wajhin fayajtami'ani fima idha kana bil lisan fi muqabalati ni'matin fahadha yusamma hamdan wa yusamma syukran wa yanfaridu alhamdu fima idha athna al-'abdu 'ala rabbihi bidhikri asma'ihi al-husna wa nu'utihi al-'azima fahadha yusamma hamdan wa la yusamma syukran wa yanfaridu asy-syukru fima idza ista'mala al-'abdu ni'matallah fi ta'atillah fa hadza yusamma syukran wa la yusamma hamdan. Ini sama penjelasan. Antum lihat papan tulis saja, saya bacakan pelan-pelan. Dari sini menjadi jelas antara alhamdu dan asy-syukru terdapat keumuman dari satu sisi, kekhususan dari sisi yang lain. Keduanya bertemu jika dilakukan dengan lisan dalam rangka membalas suatu nikmat. Ini disebut dengan pujian dan disebut pula kesyukuran. Ya. Namun alhamdu menyendiri jika si hamba memuji Rabbnya dengan menyebut nama-namanya yang terindah dan ciri-cirinya yang agung. Karena ini disebut alhamdu dan tidak disebut sebagai asyukru. Ya, yang mana ini? Yang gambar sini atau gambar sana? Gambar sini. Ya, disebut hanya alhamdu. Karena memuji Allah dengan menyebutkan nama-namanya, kesempurnaannya. Ya. Itu namanya alhamdu, tidak asyukru. Karena ini disebut alhamdu dan tidak disebut syukur. Sedangkan syukur menyendiri dalam hal bila si hamba menggunakan nikmat Allah dalam rangka ketaatan kepada Allah. Sebab ini disebut syukur dan tidak disebut alhamdu. Kalau gambar sana, apabila orang menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah, mata, ya, maka itu disebut kalau dia gunakan untuk melihat hal-hal yang bermanfaat, disebut sebagai kesyukuran, bukan disebut sebagai apa? Pujian. Ya. Orang mempunyai kaki. Kaki dia gunakan pergi ke masjid. Dia sedang apa itu? Bersyukur. Tangan dia gunakan untuk sujud. Itu sedang apa? Bersyukur. Tidak dinamakan al Alhamdu. Jadi ada kekhususan masing-masing dan ada keumuman yang secara bersamaan. Paham ya sekarang? Kemudian penulis mengatakan, "Inna hamdallahi huwa tsana'u 'ala Allah bi dzikri sifatihi al-'azimah wa ni'amihi al-'amimah ma'a hubbihi wa ta'zimihi wa ijlalihi. Wa huwa mukhtassun bihi subhanahu la yakunu illa lahu." Alhamdu kulluhu lillahi rabbil alamin. Walidhalika qala subhanah alhamdulillah. bilamil jins al-mufidatil listighra. Alhamdu kulluhu lahu imma mulkan wa imma istihqaqan. Fahamduhu li nafsi istihqaqun wa hamdul abdi lahu wa hamdu ba'dihim li ba'din mulkun. Nah, ini baru sekarang penulis menjelaskan tentang alhamdu. Sesungguhnya alhamdulillah adalah pujian kepada Allah dengan menyebut sifat-sifatnya yang agung dan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, disertai kecintaan, penghormatan, dan pengagungan kepadanya. Ini gambarnya sebelah sini. Alhamdulillah, orang memuji Allah baik karena nikmat ataupun karena kesempurnaan Allah. Ini khusus untuk Allah. Jadi alhamdulillah itu khusus untuk Allah. Makanya kita tidak katakan saya beralhamdulillah kepada kamu ya. Tapi kita katakan apa? Saya bersyukur kepada kamu karena telah memberi saya nasi kuning. Contoh. Ya kan? Saya bersyukur kepada kamu karena pemberian hadiahmu. Maka kita tidak mengatakan saya memuji kamu atas pemberian hadiah. Enggak. Karena alhamdulillah hanya khusus milik Allah. Dan tidak terjadi kecuali kepada Allah. Maka alhamdulillah semuanya untuk Allah Rabb semesta alam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, yakni menggunakan alif dan lam pada kata alhamdu. Alhamdu itu kan ada alifnya, ada lamnya. Alhamdu ya, yang menunjukkan jenis dan mengandung makna pencakupan seluruh jenisnya, yaitu seluruh jenis pujian. Maka alhamdu semuanya untuk Allah, baik kepemilikan ataupun realisasi haknya. Pujiannya terhadap dirinya adalah realisasi haknya. Sedangkan pujian hamba-hambanya untuknya dan pujian mereka satu sama lainnya adalah kepemilikan baginya. Artinya, kalau Allah memuji dirinya sendiri, maka itu adalah termasuk daripada realisasi hak Allah. Dan apabila manusia memuji Allah atau sebagian yang lain dari manusia memuji Allah, maka itu memang milik Allah. Jadi benar-benar mutlak pujian hanya milik Allah. Karena kita ini para ikhwah, kita tidak bisa makan kecuali dari Allah. Tidak bisa minum kecuali rezekinya dari Allah. Tidak bisa hidup di bumi kecuali rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya pujian hanya untuk Allah. Kemudian penulis mengatakan, "Fal qailu idza qala alhamdulillah tadammana kalamuhu al-khabaru an kulli ma yahmaduhu ma yuhmadu alayhi ta'ala bismin jami'in muhitin mutadamminin li kulli fardin min afradil hamdil muhaqqaqati wal muqaddarati." Jika alhamdu, orang yang mengucapkan alhamdulillah, perkataannya mencakup berita tentang segala yang dipuji atas Allah dengan nama yang lengkap, meliputi dan mengandung semua bagian dari bagian-bagian alhamdu yang terrealisasi maupun yang belum terrealisasi. Maksudnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa orang memuji Allah Subhanahu wa taala berarti dia sedang mengabarkan tentang Allah yang berhak dipuji. Kemudian penulis mengatakan, hal itu berkonsekuensi penetapan semua kesempurnaan yang digunakan memuji Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Allah, oleh karena itu lafaz ini dengan konteks demikian tidak patut kecuali bagi yang seperti ini urusannya, dan dialah Allah yang Maha terpuji lagi Maha agung. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari perkataan ini, kita memuji Allah, kenapa pujian hanya milik Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala yang terpuji dari segala sisinya. Allah terpuji karena nikmatnya terhadap hamba-hambanya. Allah terpuji karena zatnya yang sempurna, nama-namanya yang husna, sifat-sifatnya yang ulia, yang maha tinggi. Nah, itu dia. Ya. Maka yang seperti ini tidak patut diberikan kecuali kepada siapa? Pada Allah. Jadi penulis ingin menjelaskan kepada kita, kenapa alhamdulillah itu hanya khusus milik Allah. Karena misalkan Mas Aman ngasih saya uang. Oh, saya memuji dia karena uangnya. Tetapi saya tidak bisa memuji Mas Aman karena kesempurnaan bentuknya. Karena makhluk masih banyak kekurangan. Tetapi ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, kita puji Allah. Dan kita puji Allah juga karena kesempurnaannya. Itulah makanya alhamdulillah milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala saja, semata. Innahu huwal hamid al-majid. Yang maha terpuji dan maha agung. Bisa dipahami ya para ikhwah? Kita melihat gunung. Kita sedang apa? Memuji Allah. Memuji Allah dengan melihat gunung. Karena nikmatnya atau karena apanya? Kebesaran, kesempurnaan Allah. Kita melihat matahari, gerhana bulan. Kita sedang apa? Memuji Allah. Kenapa? Karena kesempurnaan Allah. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati Allah. Wa idza qila alhamdu kulluhu lillah fa inna hadza lahu ma'nayan. Jika dikatakan alhamdu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini mengandung dua makna. Ahaduhuma annahu mahmudun ala kulli syai wa huwa ma yuhmadu bihi rusuluhu wa anbiya'uhu wa atba'uhu. Fadzalika man hamida tabaraka wa ta'ala, fadzalika min hamdihi tabaraka wa ta'ala. Bal huwal mahmudu bil qasdil awwal wa bidzat wa manalu min alhamd. Fa inna ma naluhu bihamdi fa huwal mahmudu awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Yang pertama, kenapa alhamdu diberikan hanya untuk Allah? Pertama, bahwa dia terpuji atas segala sesuatu. Dan inilah pujian yang dipuji dengannya para rasulnya, para nabinya, dan pengikut-pengikut mereka. Yang demikian itu termasuk pujiannya tabaraka wa ta'ala. Bahkan dialah yang menjadi maksud pertama pujian itu secara zatnya. Sedangkan apa yang mereka dapatkan dari pujian, sesungguhnya mereka dapatkannya dari pujiannya. Dia yang terpuji di awal dan akhir serta lahir dan batin. Maksudnya gini, Allah kita puji kenapa? Karena satu, Allah itu terpuji dari segala sesuatu atau atas segala sesuatunya. Ya. Para rasulnya memuji Allah, para nabinya memuji Allah. Karena memang pujian kepada Allah itu target utama, paling utama. Ya. Mau kita dapat nikmat, enggak dapat nikmat, tetap apa? Memuji Allah. Itu dia. Karena Allah maha terpuji atas segala sesuatu yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'na tsani an yuqala lak alhamdulillah kullu ay attam alkamil hadha mukhtassun billah laysa lighairi fihi syirkuhu. Artinya kedua, dikatakan untukmu segala pujian, untukmu pujian seluruhnya, yakni yang cukup dan sempurna, ini khusus bagi Allah, tidak ada bagi selainnya persekutuan di dalamnya. Jadi bisa dua, kita memuji Allah karena kesempurnaan Allah, karena memang Allah pantas yang paling terpuji. Kita memuji Allah karena kita tidak mensyirikkan Allah di dalamnya. Pujian tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ba'da an dzakara hadzainil ma'nayain wa at-tahqiqu anna lahu alhamdu bil ma'nayaini jami'an falahu umumul hamdi wa kamalu. Wa hadza min khasa'isihi subhanahu فهو المحمود على كل حال وعلى كل شيء أكمل حمد وعظمة. Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata setelah menyebutkan dua makna di atas kesimpulan baginya, bagi Allah pujian dari sisi makna itu sekaligus. Baginya keumuman pujian dan kesempurnaan. Ini termasuk kekhususannya. Dia yang terpuji atas segala keadaan dan atas segala sesuatu. Dengan pujian yang paling sempurna dan paling agung. Ya. Maka intinya Allah terpuji karena kesempurnaan. Dan Allah terpuji karena memang pujian tersebut hanya khusus milik Allah. Ya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, pujian yang banyak, baik dan berkah padanya, sebagaimana dicintai Rabb kita dan diridhoinya, dan sebagaimana yang patut bagi kemurahan wajahnya dan semuliaan seluruhannya, dengan inti dari pujiannya seluruhnya, baik apa yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Alhamdulillah selesai tentang pujian. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang tentang syukur. Syukur ini pun banyak juga, ya. Bahkan syukur ini amalan sangat luar biasa. Dilakukan oleh para rasul, dilakukan oleh para salaf. Baru nanti kita berbicara tentang takbir. Sedikit menyinggung tentang takbir pada ikhwah, termasuk kesunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari-hari yang paling mulia di dalam setahun selama adanya dunia, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu memperbanyak takbir, tahmid, tasbih, tahlil. Ya, memperbanyak ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu senantiasa membaca takbir di setelah selesai sholat, kemudian membaca takbir setelah tidur, di atas kasur, di pasar, tempat duduk. Dan ini termasuk sunnah yang muda, yang sudah mulai hilang di tengah kaum muslimin. Memperbanyak takbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Di mana saja dan kapan saja, selama tidak di tempat yang diharamkan untuk berzikir kepada Allah. Maka perbanyaklah takbir. Bahkan kalau perlu sesekali imam mengingatkan saat setelah selesai zikir. Saat setelah selesai zikir. Zikir sholat fardu. Tidak mengapa imam mengingatkan. Meskipun belum ada contoh untuk bersama-sama. Tapi kalau terjadi secara bersamaan tanpa kita komando, maka tidak mengapa. Jadi tidak mengapa sunnah ini kita sebarkan. Ya. Di masjid ini terutama, setelah salat fardu, berzikir, setelah berzikir, maka mengucapkan takbir. Ya, dengan suara yang keras tidak mengapa. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab mengeraskan suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Allahu Akbar. Bahkan ada hadis yang berbunyi ma ahalla muhilun wala kabbara mukabbirun qat illa bushir. Tidak ada orang yang mengucapkan ucapan tahlil sekali dan takbir sekali kecuali diberikan kabar gembira. Kemudian para sahabat bertanya, bil jannati, apakah dengan surga kabar gembiranya wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya, dengan surga. Ini menunjukkan keutamaan memperbanyak takbir, tahmid, tahlil di saat-saat hari-hari yang paling mulia selama setahun semenjak adanya dunia dan seisinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa ahabbu ilallah al'amalu fihinna fa akthiru fihinna min at-takbir wa at-tahmid wa at-tahlil. Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan paling dicintai oleh Allah untuk beramal saleh di dalamnya. Maka perbanyaklah mengucapkan takbir, tahmid, tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini termasuk kesunahan yang sekarang sudah mulai hilang. Bahkan dilupakan oleh sebagian orang semenjak di zaman sahabat. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, kedua-duanya pergi ke pasar. Kemudian mereka bertakbir di pasar. Kemudian orang-orang di pasar pun ikut bertakbir, hatta yartajjasuqa bitakbiri rajja. Sampai pasar menggema takbir di dalamnya. Nah, ini bisa Anda lakukan di rumah. Masuk rumah nih sekarang, takbir. Nah, kalau di jalan mungkin orang aneh. Di rumah bertakbir. Termasuk dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak takbir. Di hari-hari ini sampai nanti hari-hari tasyrik. Sampai nanti hari-hari tasyrik. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada batasan. Yang penting bertakwa.